sekarang terdengar. Ya sudah, ulang secara cepat ya. Jadi wa amma ma udhifa ila ilallah ta'ala min alhadith fa innahu yusamma hadis qudsi. Kita baca cepat saja. Jadi biar yang tadi qadara syafa'al suara enggak dapat masih kedapatan. Paham ya? Jadi وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل والمرفوع منتهاه إلى نبي صلى الله عليه وسلم. Jadi وأما sedangkan hadis yang disandarkan kepada Allah Ta'ala فَإِنَّهُ يُسَمَّ الْحَدِيثَ الْقُدْسِيَةِ, maka ini dinamakan hadis Qudsi atau hadis ilahi atau hadis Rabbani. لِأَنَّ مُنْتَهَاهُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَرْفُوءُ مُنْتَهَاهُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Maka di situ disebutkan karena لِأَنَّ مُنْتَهَاهُ, karena pengujungnya yang paling ujung itu adalah Allah Rabb seluruh sekalian alam azza wajalla. Wal marfu'u, sedangkan marfu' muntahahu ila Nabi SAW, marfu' itu terakhirnya ujungnya adalah kepada Nabi SAW. Itu bedanya hadis Qudsi dan hadis marfu'. Namun, kedua-duanya tidak bebas dari yang dhaif. Ya. Jadi ada hadis Qudsi yang dhaif, ada. Ada. Karena dibuat-buat oleh orang-orang yang untuk bilang tadi. Kemudian paragraf selanjutnya, wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u, wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u, wa hadha huwa al-qismu as-sabi'u, wal-maqtu'u huwa ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu, hakada sammahu ahlu al-'ilmi bil hadithi. سمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف. Ini adalah bagian yang ketujuh dan al-maqtu ini adalah definisinya ya. Al-maqtu ma udhifa ila tabi, apa yang disandarkan kepada tabi. Waman ba'dahu, dan seterusnya. Orang-orang sepeninggalnya. Ya, hakada sammahu ahlul ilmi bil hadithi. Dengan demikian, ahli ilmi itu dinamakan ahlul hadith. Dan summiya bidzalika li'annahu munqati'un fi ar-rutbati 'anil marfu'i wa 'anil mawqufi. Summiya bidzalika, dinamakan yang demikian ya. Li'annahu aba munqati'un fi ar-rutbati, karena dia itu terputus. Munqati'un fi rutbati 'anil marfu'i wa 'anil mawquf. Terputus tingkatannya dari al-marfu' dan al-mawquf. Mithlu mithlu ma law nukila kalamun 'anil Hasan al-Basri rahimahullah fa naqulu anhu hadha atharun maqtu'un. Contohnya adalah apa yang dinukil dari ucapannya Al-Hasan Al-Basri yang meninggal tahun 110 Hijriah. Penakulu, maka kita katakan anhu tentangnya, Hada atharun maqtu'un. Ini adalah athar maqtu'. Ya. Wa ma udhifa ila sahabi nau'ani. Dan apa yang disandarkan kepada sahabat itu terbagi menjadi dua. Ma thabata lahu hukmur rafi fa innahu yusamma 'indahum al-marfu'u hukman. Pertama adalah ma thabata lahu hukmur rafi fa innahu yusamma 'indahum al-marfu'a hukman. Apa-apa yang memiliki hukum marfu', maka ia dinamakan marfu' secara hukum. Ya, 'indahum al-marfu' hukman menurut ahli ilmu hadis. Yang kedua, wa ma lam yasbut lahu hukmur rafi fa innahu yusamma mauqufan. Apa-apa yang tidak memiliki hukum marfu' maka dinamakan mauquf. Fal atharu allati turwa an Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma aw an ay wahid min as-sahabati nusammiha mauqufatan. Jadi, wa man lam yasbut lahu hukm ar-raf'i fa innahu yusamma mawqufan. Jadi, asar allati turwa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Umar au anna an ay wahidin min as-sahabati, atau salah satu dari sekian banyak para sahabat, nusammiha mauqufatan, kita menamainya dengan apa? Mauqufatan. Wa hadha huwa al-istilah, dan ini adalah istilah. Wala musyahata fil istilah, wa illa fa innahu min al-ulumi annahu yasihu an naqula hatta fil marfu'i annahu mauqufun li'annahu waqafa 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin hada istilahun wala musyahata fil istilahi. Jadi asar-asar yang dilihatkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma atau siapapun dari kalangan sahabat itu dinamakan mauquf. Dan ini hanyalah sekedar istilah. Tidak perlu dipertentangkan pada istilah tersebut. Namun jikalau tidak, bahwasanya termasuk perkara yang maklum, sesungguhnya tidak mengapa apabila kita katakan hingga pada marfu, sesungguhnya ia adalah mauquf, karena ia wala musahata fil istilah. Nah, dan tidak perlu dipertentangkan pada istilah tersebut. Ini hanya istilah. Tidak perlu dipertentangkan secara istilah tersebut. Nah. Nah. Wal ulama'u qalu والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد ورأي فيه مجال وإنما يؤخذ هذا عن الشرع والعلماء علماء قالوا mereka mengatakan في الضابط mengenai yang ضابط في المرفوع pada المرفوع حكما secara hukum walladhi laysa lisihadi wa ra'yi fihi majal. Jadi, dan para ulama mengatakan mengenai dhabit tentang penguasaan pada marfu' secara hukum Wa dia adalah alladzi laisa lil sihadi wa ra'i fihi majalun wa inna ma yu'khadhu hadha an syar'i. Jadi ini adalah suatu yang tidak ada celah padanya untuk berjihad dan berpendapat sesuatu tersebut hanya diambil dari syariat. Jadi tidak ada celah baginya untuk berijtihad dan berpendapat sesuatu tersebut hanyalah diambil dari syariat. Kemudian mislu ma idza haddatsa sahabiyyu an akhbari yaum al-qiyamati aw al-akhbar ya al-ghaibiyyati fa innana naqul fihi hadha al-marfu' hukman li'annahu laysa li'istihadi fihi majalun wa kadhalika law anna sahabi fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu laqulna hadha aidan marfu'u hukman. Contohnya di sini adalah ma idza haddatha sahabi an akhbari. Ya, jadi seperti apabila seorang sahabat haddatha bercerita an akhbari yaumil kiamah, tentang kabar hari kiamat, atau jadi awil akhbaril ghaibiyah. Jadi kalau mislu ma idza haddatha sahabi an akhbari yaumil kiamah awil akhbaril ghaibiyah fa inna naqul fihi hadha marfu'un hukman li'annahu laysa li'istihadi fihi majalun wa kadhalika law anna sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu laqulna hadha aidan marfu'un hukman. Naam. Dan di sini jelaskan mislu ma idza haddatsa sahabi, apabila jadi ulama itu berkata fi dhabiti, berkata mengenai dhabit pada yang marfu secara hukum, marfu secara hukum Mas, bukan marfu secara apa? Secara ta'rif, definisi. Jadi marfu secara hukum ialah adalah wal ulama qalu fi dhabiti fil marfu'i hukman huwa alladhi laysa li'istihadi wa ra'yi fihi majalun wa inna ma yu'khadhu an hadha an asy-syar'i. Dan para ulama mengatakan mengenai dhabit pada marfu secara hukum, ia adalah sesuatu yang tidak ada celah padanya untuk berijtihad dan pendapat sesuatu tersebut hanyalah diambil dari syariat. Nah, mislu ma idza haddatsa sahabiyyu an akhbari yaum al-qiyamati aw al-akhbar al-ghaibiyyati, seperti seorang sahabat bercerita tentang kabar hari kiamat atau kabar ghaib. Ya. Jadi an akhbari yaumil qiyamah, tentang kabar pada hari kiamat. Awil akhbar al-ghaibiyah, atau pengabaran yang ghaib. Ya. Fa innana naqul, maka kita katakan fihi, di dalamnya hada marfu'un hukman, ini adalah marfu' secara hukum. Sehingga fa innana naqul fihi hada marfu'un hukman, ini kita katakan. Jadi kalau misalnya tentang kiamat, tentang yang ghaib, tentang hal-hal yang sifatnya Baik. Naqulu fihi, kita katakan di dalamnya, hada marfu'un hukman. Ini adalah marfu' secara hukum. Li'annahu laisa li'istihad fihi majalun. Karena di sini istihad tidak diterima. Ya. Awil akhbaril ghaibiyah. Atau kabar tentang yang ghaib. Ya. Fa'innana naqulu fihi hada marfu'un hukman li'annahu laisa li'istihadi fihi majalun. Wa kadhalika law anna sahabi fa'ala ibadatan lam yarid biha sunnah. Jadi kalau misalnya li'anna laisa li'istihadi fihi majal, karena dalam ini kaitannya di sini laisa li'istihad, tidak ada celah untuk beristihad di dalamnya. Ya. Wa kadzalika, dan demikian juga law anna sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu. Demikian juga apabila seorang sahabat melakukan ibadah yang tidak datang dalil. Ya. Kadzalika law anna sahabi fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnah. Demikian juga apabila seorang sahabat melakukan ibadah yang tidak datang suatu keterangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut, tentunya apa? Jadi karena istihad di sini tidak ada di dalamnya itu apa? Di dalam apa? Hadis marfu itu tidak menerima istihad. Sehingga tidak mungkin ketika seorang sahabat mengatakan sesuatu tentang asoti sa'ah atau tentang sesuatu yang gaib, kemudian itu dari dirinya sendiri, itu enggak mungkin. Wa kadzalika law anna sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu la qulna hadha aidan marfu'un hukman. Jadi demikian juga apabila seorang sahabat melakukan ibadah yang tidak datang suatu sunnah mengenai hal tersebut, maka disebutkan apa? Niscaya kita katakan ini juga marfu secara hukum. Ini juga marfu secara hukum. Nah. Kemudian satu paragraf lagi. Wa masalu lidzalika bi anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusufi fi kulli raka'atin thalatha ruk'atin. Ma'a anna sunnata ja'at bi ruku'ain fi kulli raka'atin. Wa qalu hadha la majala lil ra'yi. Wa la yumkin fihi istihadun. Li'anna adada raka'ati amrun tawfiqiyun yahtaju ila dalilin minal kitabi awi sunnati. Falaula anna 'inda Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ilman bihadha ma shalla, ya, ma shalla thalatha ruku'atin fi raka'atin wahidatin fa hadha marfu'un hukman li'annahu la majala li'istihadi fihi. Karena tidak ada celah lagi untuk berjihad padanya. Jadi kalau misalnya para ulama memberikan contoh hal tersebut, maksudnya adalah tentang apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Ali meninggal tahun berapa, Mas? 40, Mas. 40. Nah, kita ulang besok ini pertemuan selanjutnya dari sini. Kita ulang.